mereka yang tidak memiliki ilmu. Wa idza ja'ahum amru min al-amni aw al-khawfi adha'u bihi walau radduhu ila ar-rasul wa ila uli al-amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka satu permasalahan yang mendatangkan rasa aman atau yang mendatangkan rasa takut, kalau diserahkan kepada manusia secara umum, maka mereka langsung menebarkan, mereka langsung menyebarkannya kepada manusia, karena mereka tidak mengerti ini maslahat atau tidak, ini memudaratkan atau tidak. Kalau seandainya mereka mengembalikan kepada Rasul dan kepada ulul amri, yaitu kepada ulama, maka akan diketahui siapakah yang mampu beristimbal, yang memberi solusi, memberi jawaban yang benar dari permasalahan yang terjadi. Seorang kalau tidak mengikat dirinya dengan ulama, maka akhirnya adalah penyimpangan, kesesatan. Maka dengan ulama, selama ada alim yang menjadi pembimbing mereka, niscaya manusia itu senantiasa berjalan di atas hidayah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bagaimana kesesatan itu terjadi di tengah masyarakat. Inna Allah la yaqbidu al-'ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril 'ibad, walakin yaqbiduhu biqabdi al-'ulama. Hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmi fadhallu wa adhallu. Sesungguhnya Allah, jika Allah hendak mencabut ilmu di tengah-tengah manusia, tidak dengan cara dicabutnya ilmu itu dari dada-dada manusia. Setiap orang yang memiliki sedikit dari ilmu dicabut, tidak demikian. Akan tetapi jika Allah Azza wa Jalla hendak mencabut ilmu dengan dimatikannya para ulama, sehingga apabila tidak lagi tinggal seorang alim yang menjadi pembimbing mereka, yang mengarahkan mereka, yang memberi tauji kepada mereka, maka manusia mengangkat tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin yang jahil, yang tidak mengerti tentang dinullah subhanahu wa ta'ala, tidak mengerti tentang agamanya, jahil, diangkat sebagai pemimpin. Lalu mereka ditanya berbagai macam permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, mereka ditanya. Yang namanya pemimpin kalau menjawab saya tidak tahu, itu biasanya gengsi, malu untuk mengatakan oh saya enggak tahu, harus menjawab. Fasu'ilu, mereka ditanya. Fa'aftau bighairi ilmi, maka mereka pun berfatwa dengan tanpa ilmu. Akibatnya fadallu wa adallu, mereka yang sesat. Namun kemudaratannya bukan hanya sampai kepada mereka semata, namun juga kepada masyarakat secara umum, menyesatkan manusia. Ini akibat ditinggalkan oleh ulama. Jika masyarakat itu meninggalkan para ulama dan tidak ada pembimbing yang mengarahkan mereka dari kalangan para ulama, maka ini yang terjadi. Fawallu wa awallu, mereka sesat dan mereka menyesatkan manusia. Oleh karena itu, prinsip Ahlus Sunnah mereka senantiasa memuliakan para ulama, mengagungkan mereka. Dan ini adalah perintah dan bimbingan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau yang mengajarkan kepada kita, laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'lam li'alimina haqqa. Bukan dari kami, bukan dari golongan kami, orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dari kami dan tidak mengasihi yang lebih muda dari kami dan tidak mengenal haknya seorang alim dari umat ini. Mengenal hukukul ulama termasuk di antara manhaj ahli sunnah wal jamaah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dalam hadis yang sahih, min asyratis sa'ah ayyultamas al-ilm 'inda al-asaghir. Di antara tanda-tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari al-asaghir. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ditanya siapa yang dimaksud al-asaghir, beliau mengatakan al-asaghir ahlul bid'ah, tidak mengambil ilmu dari ulama tapi memilih untuk mengambil ilmu dari ahlul bid'ah, memuliakan ahlul bid'ah, mengagungkan ahlul bid'ah. Dan Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan al-barakatu ma'a akabirkum, berkah itu bersama dengan al-akabir, para ulama al-ajilla, ulama as-sunnah, ulama rabbaniyin yang membimbing umat ini kepada al-haq dan menjauhkan mereka dari al-batil. Oleh karenanya para ulama adalah tokoh-tokoh yang harus dimuliakan. Dan ini termasuk di antara ciri dakwah salafiyah, da'watus sunnah. Mereka memuji para ulama yang berjalan di atas al-manhajus salafi di setiap zaman, memuji mereka, memuliakan mereka, tidak mencerca mereka, tidak merendahkan kedudukan mereka, tidak menisbatkan kepada para ulama dengan penisbatan-penisbatan yang buruk seperti yang telah kita dengarkan sebagian dari ucapan tokoh-tokoh sururiyah dari Abdurrahman Abdul Khali, dari Muhammad Surur dan yang lainnya yang merendahkan kedudukan ulama. Ad-da'watus salafiyah memuliakan. Al-Imam Al-Albani, Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz, Al-Allama Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin, Al-Allama Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i, Muhammad Aman Al-Jami, Ahmad Ibn Yahya Al-Najmi, Zaid bin Muhammad al-Madkhali rahimahumullah. Demikian pula para ulama sunnah yang masih hidup, al-allama al-muhaddith imamul jarh wa ta'dil rabi'un hadha al-Madkhali, al-allama Muhammad bin Hadi al-Madkhali, العلامة أبي بن عبد الله الجابري. Demikian pula para ulama yang lainnya, kita memuliakan mereka. Bahwa mereka lah para pembimbing umat ini kepada al-haq. Siapa yang memuji mereka, maka ketahuilah mereka berjalan di atas sunnah. Namun siapa yang mencela, para ulama mengatakan mereka sebagai antek-antek pemerintah, atau mengatakan mereka itu berfatwa sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh penguasa, atau mengatakan bahwa ilmu mereka ilmu yang sudah lama yang belum diupdate, belum diperbaharui, atau mengatakan mereka itu hanya bisanya berbicara tentang haid dan nifas, atau mengatakan bahwa mereka itu bukan ulama'ul jihad, ulama'ul jabha, atau mengatakan bahwa mereka itu para ulama yang tidak mengerti fiqhul waqi', atau yang mengatakan mereka itu para ulama yang hanya bisa mentahdir, jama'atul tahdir, dan yang semisalnya. Dari cercaan mereka kepada ulama, ketahuilah bahwa mereka ini berada di dalam bahaya yang besar. Dalam bahaya yang besar. Kenapa? Karena kita mengetahui bahwa daging-daging para ulama itu beracun. Diriwayatkan dari Abu Hanifah Asy-Syafi'i rahimahumullah, mereka mengatakan illam yakun al-ulama'u awliya'ullah falaysa lillahi wali. Kalaulah para ulama itu bukan wali-wali Allah, berarti tidak ada wali Allah. Kalau ulama tidak dianggap sebagai waliullah, berarti tidak ada yang namanya waliullah. Yang lebih berhak untuk dinyatakan sebagai wali ulama adalah para ulama. Para ulama itu adalah mereka orang yang paling takut kepada Allah. Tingkatan ketakwaan mereka melebihi daripada selainnya. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah para ulama. Al-Hafidh Ibn Asakir rahimahullah, beliau mengatakan i'lam akhi waffaqana Allah wa iyyak limardati wa ja'alana mimman yakhsha wa yattaqihi haqqa tuqatih anna luhum al-ulama'i masmumah wa 'adatullah في هدف أستار منتقصيهم معلومة وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. Kata Al-Hafidh Ibn Asakir rahimahullah, kata huila wahi saudaraku, semoga Allah menjadikan kami dan kalian senantiasa diridhai Allah dan menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba yang diliputi oleh rahmatnya, yang bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa. Ketahuilah bahwa daging para ulama itu beracun. Apa maksudnya daging para ulama beracun? Kalau menggibah muslim saja, itu hukumnya sama seperti kamu memakan daging saudaramu dalam keadaan bangkai. Nah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Apakah salah seorang kalian senang memakan daging saudara dalam keadaan bangkai? Tentu kalian membencinya, kalian tidak menyukainya. Memakan bangkai, saya tidak mau. Maka jangan menggibah. menggibah itu sama seperti memakan daging saudara yang kamu gibahi. Haram hukumnya. Nah, gimana kalau menggibahi ulama? Menjelek-jelekkan para ulama. Menuduh para ulama dengan berbagai macam tuduhan fitnah, dusta. Lebih berat lagi. Kenapa? Daging para ulama itu beracun. Hati-hati kamu makannya. Hati-hati kamu menjelek-jelekkan para ulama. Karena menjelekkan para ulama, bukan yang kamu jelekkan itu pribadinya dia, tapi yang kamu jelekkan apa? Ilmu yang dia miliki, ilmu yang dia sebarkan, ilmu yang dia sebarkan. Kalau jangan sampai ilmunya tidak tersebar, disebabkan karena kamu yang menjelekkan ulama tersebut, sehingga manusia menganggap bahwa ulama tersebut jelek karena kamu. Tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan hal yang ringan. Makanya kata beliau, daging para ulama itu beracun. Dan kebiasaan Allah Subhanahu wa taala membongkar kehormatan orang-orang yang melecehkan para ulama adalah hal yang telah dimaklumi. Maka barang siapa yang melepaskan lisannya berbicara dengan menjelekkan para ulama, Allah Subhanahu wa taala akan memberi musibah kepadanya sebelum dia mati. Hatinya telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia mati. Hatinya telah dimatikan. Waliyadz billah. Oleh karena itu, prinsip ini terus dijaga oleh Ahlus Sunnah. Mereka tidak mencerca para ulama. Mereka memuliakan ulama. Yang meninggal demikian pula yang masih hidup. Syekh Shalih Al-Fauzan, Abdul Muhsin Al-Abbad. Demikian pula para ulama yang lainnya. As-Sururiyah, Al-Qudbiyah. Tidak memuji ulama kecuali yang sejalan dengan hawa nafsu mereka. Kalau mereka melihat ada yang sejalan dengan apa yang mereka inginkan, itu dipuji setinggi langit. Inilah seorang alim yang sebenarnya, inilah, dan seterusnya diangkat-angkat. Tapi giliran tidak sejalan, para ulama itu membantah pemikiran-pemikiran mereka, maka ulama ini pun tidak segan-segan untuk mereka habisi. Mereka cerca, mereka rendahkan. Coba itu punya siapa ya kawan? Dimatikan. Tidak halal membuat ringtone dari musik. Nah, tidak diperbolehkan ya kawan. Apalagi dimasukkan ke dalam masjid, apalagi di dalam sholat atau di majelis ilmu. Termasuk di antara adab mematikan HP sebelum masuk ke dalam masjid, atau minimal diposisikan silent, posisi diam. Karena tidak hanya memudaratkan diri sendiri, tapi memudaratkan yang lain, mengganggu aktivitas orang lain. Barakallahu fikum. Nah, jadi ma'asyara akhwat rahimakumullah, As-Sururiyah tidak memuji ulama kecuali sejalan dengan hawa nafsu. Mereka tidak segan-segan mencerca ulama, baik dengan cara transparan atau dengan cara talmih, isyarat. Dengan cara isyarat. Nah, itu tadi tuduhan kepada ulama dengan berbagai macam tuduhan. Kadang mereka mengatakan ulama itu antek-antek pemerintah. Kadang mengatakan ulama itu tidak mengerti fiqhul waqi'. Kadang mereka mengatakan ulama itu hanya berfatwa sesuai dengan keinginan penguasa dan seterusnya dari cercaan, penghinaan. Ya. Dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita bisa membedakan siapa yang berjalan di atas dakwah salafiyah haqqah safiyah naqiyah yang bersih, dan siapa di antara mereka yang mengaku salafi hanya sekedar untuk mengikuti hawa nafsunya, namun pada hakikatnya dakwah mereka dibangun di atas dakwah hizbiyyatun sururiyah. Firanda, kalau disebut Firanda ini antum sudah tahu semua. Nah, karena orang ini bisa dikatakan yang mewakili orang-orangnya wajah paling frontal. Kadang-kadang dia nggak tahu apa yang keluar dari kepalanya. La yadri ma yakhruj min ra'sih. Kalau yang lain itu masih mikir-mikir, ini mau nyikat Syekh Robi masih mikir. Tapi kalau Firanda ini, kadang-kadang akalnya sudah mulai miring. Untuk membantah semisal Syekh Robi, ya nggak segan-segan. Orang kalau masih menghormati akalnya, dia itu masih melihat. Kalaupun menganggap ulama itu salah, kalau menganggap ulama itu salah, masih khawatir. Ini jangan-jangan saya yang salah. Salah paham. Dia terus menuduh dirinya dan tetap berusaha berjalan di atas jalan al-haq dengan bimbingan para ulama. Tapi Firanda ini luar biasa kurang ajarnya, ya. Nah, dan luar biasa takaburnya, sombong dengan ilmu yang dia miliki. Wal iyadu billah ma sadaqallah habba syuhra, tidak jujur seorang hamba kepada Allah yang cinta popularitas, cinta dengan kemasyhuran, sekedar mau dianggap. Kalau dia membuat tulisan itu, memang sengaja dibuat komentar. Ya. Kalau anda suka tulis like gitu. Yo, kalau semakin banyak 7.000 like, luar biasa senangnya dia. Allahu musta'an. Dalam salah satu tulisannya, ya, yang dia sudah membuat tulisan sebelumnya sebagai pembela Ihya Uttarah, pemuji Ihya Uttarah, menganggap Ihya Uttarah itu ahli sunnah, yang mufti-nya Abdurrahman Abdul Khaliq, yang menuduh para ulama tidak mengerti fiqhul waqi', menuduh para ulama itu ilmunya belum diperbaharui. Ini Firanda. Berulah lagi. Nah. Menulis satu makalah. Dan beberapa makalah dia menulis. Intinya adalah membantah Syekh Rabi'. Hafizahullah. Dan membantah ikhwan ahlus sunnah yang ada di negeri kita. Di antara ucapannya dia mengatakan, di antara sebab kerasnya sebagian saudara kita yang mentahdir secara membabi buta, mentahdir secara membabi buta, lah dia berbicara tidak membabi buta, serampangan. Mereka mengambil manhaj mereka. Maksud saya bukan dalam hal akidah dan fikih, tapi dalam hal tahdzir mentahdzir dan tabdi mentabdi. Mirip seperti sururiyah yang lain yang mengakui ilmu para ulama dalam hal haid, nifas, fikih, bukan dalam urusan jihad. Kalau ini bukan dalam hal tahdzir mentahdzir dan tabdi mentabdi. Mengambil ilmu hanya dari segelintir masyayikh yang sesuai dengan selera mereka dan meninggalkan manhaj para ulama kibar dalam kurung senior seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Al-Albani, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Saleh Fauzan, para anggota kibarul ulama dan para anggota lejnah da'imah. Lalu dia mengatakan, di antara para masyayikh yang mereka ambil manhajnya dalam hal ini, garis datar, bahkan seakan-akan seperti wahyu yang turun dari langit, adalah Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Semoga Allah meluruskan langkah beliau dan mengembalikan beliau kepada kebenaran. Perhatikan, menyimpang Syekh Rabi'. Firanda, firanda. Lalu dia mengatakan, barang siapa yang mau jujur dalam mengamati sepak terjang Syekh Rabi' al-Madkhali, ini mendoakan pun deh. Yang didoakan, semoga Allah beri hidayah, semoga Allah mengembalikan pada kebenaran. Pada hafizahullah. Barang siapa yang mau jujur dalam mengamati sepak terjang Syekh Rabi' al-Madkhali, maka ia akan mendapati bahwa manhaj beliau, khususnya dalam masalah tahdzir dan tabdzir, sangatlah jauh berbeda dengan manhaj tiga imam dakwah salafiyah zaman ini, yaitu Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, rahimahumullah. Ini adalah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Manhaj ketiga imam tersebut telah diwarisi oleh murid-murid senior mereka yang tersebar di kerajaan Arab Saudi. Dan hingga saat ini saya belum menemukan murid-murid senior mereka yang bermanhaj seperti manhaj Syekh Rabi'. Luar biasa ini. Seakan-akan dia telah melakukan tatabbu' wal istiqra'. Apa itu tatabbu' wal istiqra'? Melakukan penelitian secara sempurna bahwa di seluruh Arab Saudi tidak ada yang memiliki manhaj seperti manhajnya Syekh Rabi'. Masya Allah. Manhaj yang berbeda dengan manhaj para ulama. Para ulama senior. Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Uthaymin, Syekh bin Baz. Dari mana dapat kesimpulan seperti ini? Dari mana? Ada pernyataan yang sering diucapkan oleh para ulama, la ya'riful fadla min dhil fadli illa dhawuh. Tidak ada yang mengetahui sebuah keutamaan dari orang yang memiliki keutamaan itu kecuali siapa? Yang memiliki keutamaan itu pula. Ya. Bagaimana Anda menilai seseorang itu punya kepandaian dalam memperbaiki motor misalnya, mekanik, siapa yang bisa menilai? Tentu yang memiliki ilmu tentang mekanik pula. Nah, ketika ada seorang yang membuat motor, yang membuat mobil, dan jadi, siapa yang bisa menilai bahwa mobilnya itu bagus? Siapa yang bisa menilai bahwa orang yang membuat ini hebat? Adalah yang ahli dalam hal itu. Ya. Yang bisa memberi penilaian. Tidak mungkin insinyur pertanian bisa menilai seorang yang membuat motor bahwa motornya itu bagus. Tidak bisa. Tidak teranggap. Kalaupun dia memuji, tidak teranggap. Kalau orang awam, apalagi yang tidak mengerti ilmu tentang motor, ada motor yang rusak, tiba-tiba ada orang ya, mendatangi motor itu terus ditendang. Sudah jalan itu, Ustaz, jalan. Hebat betul ini orang ini. Ya, kalau orang awam mengatakan ya, luar biasa ini ilmunya, sekedar ditendang bisa jalan. Nah, ya, padahal mungkin ya kebetulan bisa jalan. Ya kalau diserahkan pada orang awam, orang awam macam-macam penilaiannya. Kata Syekh Mukbil rahimahullah, beliau selalu mengingatkan kita, antum itu di sini belajar. Tapi kalau antum keluar, keluar dari ma'had ini, keluar berdakwah di sana, orang mengatakan antum Syekhul Islam. Penggantinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Kenapa mereka dengarkan qala Allah qala Rasulullah, luar biasa hafalannya orang ini. Kayaknya orang ini hafal kutubus sittah ini. Ya, biasa berlebihan dalam memuji. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki ilmu itu, sehingga mereka tidak bisa menilai. Firanda yang melecehkan Syekh Rabi' hafizahullah, merendahkan ilmu Syekh Rabi', menuduh Syekh Rabi' itu termasuk dari jamaah tahzir, dan menganggap bahwa beliau itu mutasyaddid, dan cercaan-cercaan yang lainnya tidak teranggap. Walhamdulillah, Anda siapa ya Firanda? Hah? Bermodalkan punya TV enggak cukup, bermodalkan hanya punya titel di jamaah Islamnya enggak cukup, kurang apa Hidayat Nur Wahid seorang dokter? Nah, tidak cukup. Wa innama yuqaddisul insan amalah, yang menyucikan seseorang itu, yang membersihkan seseorang itu adalah amalannya, bukan titel. Anda dengan perbuatan Anda ini terhadap Asy-Syaikh Al-Allamah Imamul Jarh wa Ta'dil, merendahkan kedudukan beliau dengan begitu ringannya, ya, membuat tulisan yang tidak bernilai, sama sekali tidak bernilai. Ya. Ma'asyiral rahimakumullah. Lalu kita bandingkan. Bandingkan penilaian para ulama terhadap Syekh Rabi. Nah itu, baru kita mengetahui siapa sesungguhnya Syekh Rabi. Kita harus melihat siapa yang berbicara tentang Syekh Rabi. Syekh Rabi punya ilmu, maka yang berhak berbicara tentang Syekh Rabi adalah ulama. Ulama yang diakui sebagai ulama. Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, ya. Nah, sebagian tadi kita sudah jelaskan. Namun di sini saya ingin nukil, ya, lebih lengkap lagi hal-hal yang penting yang berkaitan dengan manhaj Syekh Rabi. Dalam salah satu kaset, ketika Abu Hasan bertanya kepada Syekh Al-Albani, yang intinya dia mempertanyakan tentang kedua Syekh, Syekh Rabi' bin Hadal Madkhali dan Syekh Mukbil bin Hadal Wadi, dia mengatakan annahu ala ragm min mawqif fadilati syaikhain Rabi' bin Hadal Madkhali wa Mukbil bin Hadal Wadi fi mujahadati al-bid'ah والأقوال المنحرفة يشكك بعض الشباب في الشيخين أنهم على الخط السلفي. Bahwa melihat kepada sikap dua syekh yang mulia ini, Rabi' bin Hadal Madkhali dan Mukbil bin Hadal Wadi', dalam berjihad membantah bid'ah dan perkataan-perkataan menyimpang. Waktu itu Abu Hasan masih sadar, belum sakit. Makanya dia mengakui dalam pertanyaannya ini bahwa Syekh Rabi dan Syekh Mukbil berjihad membantah bid'ah dan perkataan-perkataan yang menyimpang. Maka sebagian para pemuda meragukan dua syekh ini. Apakah mereka benar berjalan di atas ad-da'wah salafiyah, di atas jalan salafi? Jadi masalah tashkik, meragukan kedua syekh ini itu sudah lama. Semasa hidupnya para ulama itu, para ulama kibar, sudah lama diragukan kedua syekh ini. Ini benar enggak? Kenapa? Karena mereka ini Syekh Mukbil, Syekh Rabi, hafizahumullah, keduanya dikenal ya dengan kaset-kasetnya, dengan buku-bukunya dalam membantah ahlul bid'ah. Nah, semenjak masa hidupnya mereka ini, para ulama ini, Syekh Rabi sudah membantah siapa? Abdurrahman bin Khalil, Muhammad al-Maghrawi, Adnan Ur'ur. Ya, ini yang mengaku salafi ya. Belum lagi Sayyid Qutb, Al-Ghazali dan yang lainnya, Salman al-Audah, Safir al-Hawali. Semuanya dibantah oleh Syekh Rabi. Padahal di sana hidup para ulama. Iya kan? Ini yang mengaku-ngaku sebagai salafi sudah banyak dibantah oleh Syekh Rabi. Nah, ketika saya masih di Wahda Islamiyah, di awal-awal belajar, belum mengerti tentang dakwah salafiyah. Ya. Taunya manhaj itu Ikhwan Muslimin. Lewat satu toko buku. Di situ ada terjemahan. Waktu itu belum tahu bahasa Arab. Terjemahan. Terjemahan kitabnya Syekh Rabi yang diterjemahkan oleh Gip. Tahu Gip apa? Gema Insani Press, dulu terkenal itu ya, dari Al-Ikhwan. Tapi dipotong-potong, tidak lengkap terjemahannya. Tentang Manhajul Anbiya fi Da'wah ila Allah. Terjemahannya saya agak lupa. Di situ ada salah satu tokoh Wahdah, salah Ustaz Muhammad Ikhwan Abdul Jalil namanya. Terus saya ngambil buku itu. Saya bertanya, siapa ini? Siapa ini Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali? Kata dia, Raddad. Raddad. Orang ini kerjanya membantah gitu. Suka membantah. Ini sudah lama sekali. Ya. Tahun 90-an. Nah, 92, 93, sekitar itu. Jadi sudah lama dikenal Syekh Rabi. Di kalangan ahlul bid'ah, di kalangan hizbiyun, Syekh Rabi itu raddad, mutasyaddid. Sudah lama. Bukan baru-baru ini setelah meninggalnya para ulama al-kibar, semisal Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Sehingga dikatakan bahwa ilmu model cara seperti ini Syekh Rabi itu baru. Tidak sama dengan yang dulu. Sudah lama. Anda ya firanda membela Abdurrahman bin Khalid, Syekh Rabi membantah. Nah, dari mana Anda mengatakan bahwa mana Syekh Rabi menyelisih manhaj para ulama kibar? A'udzu billahi minka. Nah, apa jawaban dari Syekh Al-Albani dengan sikap Syekh Rabi seperti ini? Belum lagi Syekh Mukbil yang juga dikenal ya, dengan kaset-kaset beliau, ceramah-ceramah beliau membantah Hizbiyah Al-Ikhwanul Muflisun. Beliau tak pernah mengatakan Al-Ikhwanul Muslimun, Al-Muflisun, bangkrut, sudah agamanya bangkrut, dalam hal politik pun bangkrut. Ya, sudah bangkrut, banyak korup kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Mukbil, subhanallah, beliau itu sebenarnya sedang sakit. Ya, ketika anak masuk ke Damaskus itu beliau sudah dalam kondisi sakit-sakitan. Tapi namanya pelajaran, jarang sekali beliau tidak menghadiri. Nah, itu diingatkan oleh dokter, jangan suka teriak. Syekh Mukbil rahimahullah, karena kalau teriak mempengaruhi kesehatan beliau. Tapi kalau sudah membantah ahlul bid'ah, hizbiyah, sudah enggak ingat lagi dengan penyakitnya rahimahullah. Nah, rahimahullah ta'ala. Yusuf al-Qardawi lewat. Sampai dikasetkan Iskatul Kalbil Awi Yusuf bin Abdullah al-Qardawi. Iskatul Kalbil Awi. Luar biasa judulnya. Membungkam anjing yang menggonggong. Yusuf al-Qardawi. Ini di masa para ulama itu masih hidup. Ya. Kita masih di sana, banyak para ustaz itu masih di sana belajar di depan Syekh Mukbil rahimahullah. Nah, membantah Salman, bantah Safar al-Hawali, Abdurrahman bin Khalid, Ihya ut-Turatsnya, Abdullah Sabitnya, disingkat semua di masa para ulama ini masih hidup. Nah, Abu Ishaq al-Khuwaini beliau telah menghukumi dia sebagai mubtadi' di masa para ulama masih hidup. Nah, apa komentar Syekh Al-Albani dengan sikap-sikap kedua syekh ini, kedua alim ini? Kata beliau, nahnu bila syakkin nahmadu Allah azza wa jalla أن سخر لهذه الدعوة الصالحة القائمة على الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح دعاة عديدين في مختلف البلاد الإسلامية يقومون بالفرض الكفائي الذي قل من يقوم به في العالم الإسلامي اليوم. Kita tidak meragukan lagi. نحمد الله. Kita bersyukur memuji Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan, menganugerahkan terhadap dakwah yang baik ini, yang tegak di atas kitab bersunnah, di atas manhaj as-salafus saleh, Allah menganugerahkan para dai, beberapa dai di berbagai negeri-negeri Islam yang mereka menegakkan fardu kifayah. Yang sedikit yang menegakkan itu di dunia Islam pada hari ini sedikit. Ya, jadi hanya beberapa dai saja. Nah, sedikitnya ini ma'asyarul ikhwah bukan berarti mereka nyoneh. Ulama banyak, tapi tidak semua ulama itu bisa berbicara tentang apa? Jarh wa ta'dil. Sama seperti zaman dahulu. Ulama banyak, ulama perawi hadis banyak. Tapi coba sebut siapa mereka yang dikenal sebagai ulamaul jarh wa ta'dil. Dihitung jari. Ya. Yahya bin Ma'in, Ali bin al-Madini, Abdurrahman bin Mahdi, Al-Imam al-Bukhari, Ahmad bin Hanbal, Muslim bin Al-Hajjaj, Abu Dawud As-Sajistani. Sufyan Al-Thawri, Sufyan bin Uyainah. Ya, subhanallah, beberapa saja yang dikenal sebagai ulama al-jarh wa ta'dil. Yang berbicara tentang perawi yang mengatakan si fulan fiqh, si fulan pendusta, si fulan dajjal, si fulan kadzdzab, si fulan matruk, Hanya berbilang dari para ulama, tidak semua. Demikian pula pada zaman kita sekarang ini, yang berbicara tentang jamaah, tentang hizbiyah, hanya beberapa dari ulama. Bukan berarti manhaj mereka itu jelek. Ini yang tidak difahami oleh firanda dan yang semisalnya. Disangka kalau Syekh Rabi atau Syekh Mukbil berbicara tentang ikhwan muslimin, membantah ikhwan muslimin, ya, lalu dia melihat kok Syekh bin Baz tidak ada kaset khusus membantah ikhwan muslimin, atau Syekh Al-Albani atau Syekh Nuthaimin, wah berarti nyeleneh manhajnya ini. Lah enggak gitu cara menilai. Justru ini merupakan kelebihan, keistimewaan yang dimiliki oleh ulama yang tidak dimiliki oleh yang lain. Ini yang harus difahami, yang tidak difahami oleh piranda. Nah, lalu kata Syekh, fal haqqu ala hadaini syekhain Asy-Syaikh Rabi' wa Asy-Syaikh Muqbil ad-da'iyain ila al-kitab was-sunnah wa ma kana alayhi as-salaf as-salih wa muharabatu alladhina yukhalifuna hadha al-manhaj as-sahih huwa kama la yakhfa 'ala al-jami' innama yasduru min ahadi rajulayn. Maka merendahkan kedudukan dua syekh ini, Syekh Rabi' dan Syekh Muqbil, yang mengajak kepada al-kitab dan sunnah dan di atas manhaj salafus saleh, dan memerangi orang-orang yang menyelisih manhaj yang sahih ini. Coba lihat pujian Asy-Syaikh Al-Albani kepada keduanya ini. Nah, pujian Syekh Al-Albani kepada keduanya, kama la yakhfa 'ala al-jami', tidak tersamarkan lagi bagi kita seluruhnya bahwa orang merendahkan kedudukan dua syekh hanya berasal dari salah satu dari dua jenis manusia. Imma min jahilin aw sahibi hawa. Apakah dia orang yang bodoh atau dia pengekor hawa nafsu? Al-jahil yumkin hidayatuh. Kalau dia bodoh, jahil, ya, maka mungkin masih diharapkan dia mendapatkan hidayah. Li'annahu yadhunnu annahu 'ala syai' min al-'ilm. Karena dia menyangka bahwa dia memiliki ilmu. Fa idza tabayyana al-ilmu sahih ihtada. Ketika nampak ilmu yang sahih padanya, maka dia dapat hidayah. Amma sahibul hawa falaysa lana ilaihi sabil. Adapun pengikut hawa nafsu, oh, enggak ada jalan. Tidak ada jalan untuk membimbingnya. Illa ayyahdihi Allah tabaraka wa ta'ala, kecuali jika Allah memberikan hidayah kepadanya. Fahaulah illadin yang taqiduna syaikhain kama dzakarna imma jahil fayu'allam wa imma sahibu hawa fayusta'adu billah min syarrih. Maka mereka yang membantah dua syekh ini sebagaimana yang kita sebutkan, ada kalanya dia jahil maka diajar, diberi pelajaran, dikatakan kepadanya, ya firanda al-jahil, bertaubat kepada Allah, kamu tidak mengetahui ilmu yang dimiliki oleh Syekh Rabi' hafizahullah. Begitu beraninya, begitu lancangnya kamu terhadap seorang alim yang dimuliakan, alim yang dipuji oleh para ulama. Begitu beraninya kamu mengatakan benar bahwa manhajnya menyelisih manhaj para ulama kibar. Bertaubat kamu kepada Allah, ya firanda al-jahil. Kalau jahil, ya, tapi S2 mendekati S3, ya, walaupun S10 kalau ada, ya, walaupun S10 kalau ada, nah, apa masalahnya? Sekarang ini banyak di antara mereka yang memiliki titel berbangga dengan titelnya. Apakah dia menyangka bahwa dengan titel itu bisa menyelamatkan dan masukkan dia ke dalam surga? Berapa banyak yang memiliki titel, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala sesatkan dia di atas ilmu yang dia miliki. Ya. ada dokter, belajar di Arab Saudi, mendapatkan gelar dokter, pulang justru menyebarkan pemikiran Syiah, Mu'tazilah, Sufiyah, dan memerangi aqidah Salafiyah yang dia sebut Wahhabiyah. Dokter. Ma'asyar ikhwan rahimakumullah, sehingga kata beliau, ada kalanya orang itu jahil, maka disampaikan kepadanya ilmu. Atau dia sahibu hawa, pengikut hawa nafsu, maka berlindung diri kepada Allah dari kejahatannya. A'udzu billahi min syarrik ya firanda. Jadi kalau ada yang lihat firanda, katakan kepadanya, A'udzu billahi min syarrik. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu. Itu nasihat Syekh Al-Albani, bukan mutasyabbit itu. Bukan jamaah tahrir. Itu nasihat Syekh Al-Albani, fayusta'anu billahi min syarrik. Berlindung diri kepada Allah dari kejahatannya. Wa tatlub minallah azza wa jalla imma yahdiyahu wa imma yaghsim dhahrah. Dan kamu mohon kepada Allah, apakah kamu meminta kepada Allah semoga Allah beri hidayah kepadanya, atau semoga Allah mematahkan tulang punggungnya. Artinya semoga Allah membinasakan. Nah, kalau tidak diberi hidayah, maka dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Keras betul Syekh Al-Albani ya. Tahzir yang luar biasa. Jangan-jangan jamaah itu tahzir juga Syekh Al-Albani menurut Firanda. Ya. Pada kaset yang lain beliau mengatakan, fa'uridu an aqul innal ladzi ra'aituhu fi kitabati Syekh Dr. Rabi' annaha mufidah. ولا أذكر أني رأيت له خطأ وخروجا عن المنهج الذي نحن نلتقي معه ويلتقي معنا فيه. Maka saya ingin mengatakan bahwa apa yang aku lihat dari tulisan-tulisan Syekh Dr. Rabi' bahwa sangat memberi faedah. Aku tidak mengetahui, aku tidak mengingat ada kesalahan pada beliau. Dan keluar dari manhaj yang kami bertemu bersamanya dan dia bertemu bersama kami padanya. Ya, ini persaksian dari Syekh Rabi', apa dari Syekh Al-Albani. Saya tidak mengetahui Syekh Rabi' memiliki kekeliruan pada tulisan-tulisannya. Wah, ini Syekh Al-Albani kok menganggap Syekh Rabi' seperti wahyu yang turun dari langit, apa ucapannya? Kalau omongannya Firanda kan itu, menganggap perkataan Syekh Rabi' seperti wahyu yang turun dari langit. La haula wala quwwata illa billah. Siapa yang mengatakan demikian? Salafi yang mana yang mengatakan Syekh Rabi' itu perkataannya seperti wahyu? Ya firanda al-kadzdzab. Naam. Siapa salafi yang mengatakan demikian? Antum ada yang mengatakan Syekh Rabi' perkataannya seperti wahyu? Keluar dari majelis ini sekarang juga. Jangan sampai ada yang mengatakan perkataan Syekh Rabi' seperti wahyu, keluar dari majelis sekarang juga. Sampaikan kepada siapa itu salafi yang mengatakan perkataan Syekh Rabi' seperti wahyu. Nah, tapi kalau kita mengatakan bahwa dalam perkara al-jarh wa ta'dil beliau diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga bantahan-bantahan beliau ilmiah yang tidak terbantahkan. Ini kita menyatakan demikian. Dan itu yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Al-Albani tidak pernah menganggap bahwa perkataan Syekh Rabi' seperti wahyu. Tapi kata beliau, saya tidak mengetahui, saya tidak mengingat Syekh Rabi' itu ada kesalahan dalam tulisannya atau keluar dari manhaj salafi yang kami bertemu bersamanya. Berarti kan tidak berbeda. Tidak menyelisih manhaj ulama kibar yang telah meninggal rahimahumullah, dengan pengakuan dari Syekh Al-Albani. Bahkan beliau mengatakan, wa bi ikhtisarin aqul, secara ringkas aku mengatakan, inna hamila rayatil jarh wat ta'dil al-yawm fil 'asr al-hadir وبحق هو أخونا الدكتور ربيع والذين يردون عليه لا يردون عليه بعلم أبدا والعلم معه sesungguhnya yang membawa panji jarah wa ta'adil pada hari ini, pada masa ini secara hak adalah saudara kami Dr. Robi. Adapun orang-orang yang membantahnya, mereka tidak membantahnya dengan ilmu sama sekali, tidak ilmiah, ilmu bersama Syekh Robi. Coba antum ingat-ingat ketika para ulama ini hidup, siapa yang membantah Syekh Robi? Siapa yang bantah Syekh Rabi'? Banyak. Salman Al-Auda, Safar Al-Hawali, Abdurrahman Abdul Khalid, Abdul Razak Al-Syairi, Adnan Ur'ur. Banyak. Kata Syekh Al-Albani, yang membantahnya tidak ada ilmunya sama sekali. Tidak ilmiah, ilmu bersama Syekh Rabi'. Nah, ini penilaian seorang imam. Oh, itu kan di masa hidupnya Syekh. Setelah meninggal berubah Syekh Robi. Nah, ini syubhatnya Abul Hasan Ali Hasan Al-Halabi. Ini syubhat baru lagi. Itu di masa itu memang beliau diakui oleh para ulama. Syekh Al-Albani mengatakan beliau imam Jarh wa Ta'dil pada masa hidupnya beliau. Tapi setelah mati, berubah. Syekh Rabi'. Berubah. Kapan berubahnya itu? Dan dari sisi mana perubahannya? Nah. Ada lagi yang sampai mengatakan, wah, Syekh, sudah kamu istirahat, kamu sudah tua. La haula wala quwata illa billah. Nah, merendahkan kedudukan Syekh. Dan ini syubhat insyaAllah ta'ala akan kita jelaskan pada pertemuan yang berikutnya. Kelihatan mata sudah mulai sayup-sayup di malam yang dingin, jadi kita beristirahat insyaAllah ta'ala. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.